abang aku tanah pompa yang buru aku bae ho. Kali balai beke di bulebe. Kenapa selalu ada yang harus disingkirkan? Kenapa selalu ada yang harus dikalahkan? Oleh kekuasaan, oleh kesewenangan saudaranya sendiri. Kenapakah harus ada darah yang diteteskan? Kenapakah harus ada pergusuran dan kemusnahan? Sedangkan di dalam kasih sayang Tuhan kita bisa berbagi. Kapala jiwanya, kapala jiwanya.